apa hukumnya mendendangkan syair? Kalau sekedar syair, syair biasa, maka tidak mengapa. Para ulama melakukan itu selama kandungan syairnya itu bukan ucapan-ucapan yang fahish, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang mengantarkan kepada kemaksiatan, ya, ucapan-ucapan yang kotor dan tidak diiringi dengan musik dan tidak dijadikan sebagai wasilah min wasaili da'wah, ya, sebagai sarana untuk berdakwah dan yang semisalnya, maka dan dia mendendangkan dengan dendangan yang biasa, na'am, tidak takalluf, tidak berlebihan, maka asal hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Dan mereka di Arab pun sering mendendangkan syair-syair itu. Kalau seperti di Yaman Utara, mereka sebut zawamil, ya, zawamil. Pada saat mereka bekerja itu sambil mendendangkan syair-syair yang bermanfaat, yang membuat mereka semangat pada saat mereka bekerja.